Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah melanjutkan kajian kita Usulus Sunnah karya Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, yaitu pada pernyataan beliau, al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan amal perbuatan. Iman itu bisa bertambah, bisa pula dia berkurang. Wala yanfa'u qawlun illa bi'amal. Dan perkataan tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal perbuatan. Wala amalun wa qawlun illa biniyah. Perkataan maupun perbuatan, amalan tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat. Niat yang salehah, niat yang baik. Wala qawlun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Perkataan, perbuatan, amalan, niat yang baik, semua itu juga tidak berguna, tidak bermanfaat kecuali dengan sunnah. Ketika semua itu sesuai dengan sunnah. Pada poin kedua ini, al-imam rahimahullah Al-Humaydi menjelaskan tentang definisi iman di kalangan ahlus sunnah. Bahwa iman itu mencakup qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Dia berupa perkataan dan amalan, perbuatan, dan dia bertambah, bisa pula berkurang. Yazid bita'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'asiyah. Berkurang karena akibat kemaksiatan. Dan ini yang kedua, yazid bita'a wa yanqus bil ma'asiyah, ibarah masyhurah, pernyataan yang lebih masyhur, ma'ruf di kalangan banyak a'immah dan ulama sunnah. Atau terkadang mereka katakan qaulun bil lisan, iman itu ucapan, perkataan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan qalbu, wa'amalun bil jawarih, amal perbuatan dengan tubuh, yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Dengan demikian perkataan Imam Humaydi, qaulun, al-imanu qaulun, iman itu adalah qaul, perkataan ini terbagi menjadi dua bagian. Qaulun, qaulul qalb, perkataan qalbu, wa qaulul lisan, dan perkataan lisan. Wa amalun, kembali pada Imam Humaydi, iman itu amalan. Amalan pun yang beliau maksud terbagi menjadi dua, amalul qalb, amalan qalbu, dan amalul jawarih, amalan yang dilakukan dengan anggota tubuh. Yang pertama, qaulul qalb, perkataan qalbu, yang dikehendaki adalah akidahnya, akidatul qalb, apa yang diyakini, diimani oleh qalbu, ini qaulul qalb. Adapun amalul qalb, amalan qalbu harakat al-qalb, azm, kemauan, tekad, niat yang ada dalam qalbu. Sebagai contoh, sholat, keyakinanmu bahwa sholat adalah suatu kewajiban fardu yang Allah perintahkan kepada mukminin, kamu yakini itu dalam qalbu. Kamu tahu dan yakini pula bahwa sholat amududdin, tiangnya agama ini. Ini semua qaulul qalb, perkataan qalbu. Al-iman qaulun wa amal. Qaul terkait sholat, keyakinanmu seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun bahwa sholat ini fardu ain yang Allah wajibkan kepada setiap mukmin, mukminah, bahwa dia tiang yang menopang Islam ini, tiangnya agama. Dalam hatimu pula masih qalbu, qaulul amalul qalb, amalul qalb, amalan qalbu. Kamu berazm, niat kuat, tekad sungguh-sungguh untuk menegakkan sholat ini, menjaga pelaksanaannya pada waktunya, pelaksanaannya sesuai sunnah, semua ini amalul qalb, azmnya, ketekadmu dan kesungguhanmu dalam pelaksanaannya. Qaulul lisan, ucapan lisan, setiap qaulun thayyib, ucapan baik di dalam sholat, zikir at-tayyib, zikir baik yang kamu ucapkan dalam sholatmu, bacaan Fatihah, bacaan Quran kamu baca, zikir-zikir dalam sholat, doa yang kamu panjatkan kepada Allah. Nah, oleh karenanya pondasi asal mendasar dalam agama ini pengucapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak akan masuk Islam siapapun dari kufar kecuali harus mengucapkan kalimat ini. mengetahui dan diajarkan padanya maknanya seperti ini. Setelah syahadatain, azkar masyru'ah, zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan dalam sunnah, tahlil, zikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, bacaan Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, semua ini qaulul lisan, ucapan lisan. Amalul jawarih, amalan anggota tubuh, ma'ruf, banyak. Dari gerakan sholat itu sendiri, berdiri, rukuk, sujud, duduk, semuanya amalan tubuh. Begitu pula yang lain banyak. Kamu melakukan tawaf di Baitullah, Ka'bah, berputar, amalul jawarih, sa'i, dari sofa ke marwah dan yang lain-lainnya. Dengan demikian, amalan termasuk dari iman. Amalan, perbuatan, termasuk dari iman, tetapi perlu tafsil, perlu penjabaran lebih detail. Ada dari amalan itu, ada dari amalan yang jika ditinggalkan kufur. Ada dari amalan kalau ditinggalkan itu kufur, keluar dari agama. Wal'iyadzubillah. Karena itu bertentangan dengan iman secara menyeluruh. Seperti yang meninggalkan syahadatain, tidak mau bersyahadat. Dan ini sepakat para a'immah dan ulama. Meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, padahal dia tahu kalau itu fardu yang Allah wajibkan, dia ingkari, hadza kufur. Khilaf para ulama sunnah terkait orang yang meninggalkan sholat itu tahawunan, karena malas, bukan karena tahu itu wajib dia ingkari, tetapi karena malas dia gampang-gampangkan. Salah, cuman ini yang diperselisihkan ulama sunnah tentang kekufurannya, walaupun dia tahu tetap mengakui kalau itu kewajiban, tapi dia tinggalkan bukan karena mengingkarinya, tetapi karena menggampang-gampangkan, karena malas. Al-muhim, itu secara umum. Yang kedua, amalan yang jika ditinggalkan itu kefasikan. Kalau tadi ditinggalkan adalah kekufuran. Yang kedua, meninggalkan amalan ini yang termasuk iman, amalan ini jika ditinggalkan itu bentuk kefasikan, fisq. Artinya tidak sampai pada tingkat kekufuran. kalau tadi menafikan bertentangan iman secara menyeluruh, yang pertama kekufuran, yang ini karena kefasikan berarti meninggalkan amalan itu menafikan kesempurnaan iman, menafikan kesempurnaan iman. Seperti zakat, puasa, Ramadan, haji, bagi yang mampu dia tinggalkan. Maka meninggalkan amalan-amalan ini fiskun, kefasikan, selama dia tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Karena jika dia mengingkarinya dalam keadaan tahu, ngerti itu wajib, kembali kepada bentuk yang pertama, kufur. Jika dia tinggalkan karena tahawun tadi, menggampang-gampangkannya, ini menafikan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman yang wajib. Yang ketiga, bentuk yang ketiga, meninggalkan amalan menafikan kesempurnaan iman al-mustahab. Kalau yang kedua tadi menafikan kesempurnaan iman yang wajib, yang ini menafikan kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah, yang disukai dalam syariat. Atau sebagian ulama menamakannya tafwid fadilah. Dengannya dia melewatkan suatu fadilah, keutamaan. Dia lewatkan, dia abaikan, terlewat olehnya, tertinggal suatu keutamaan, fadilah, suatu amalan, yaitu masuk di dalamnya as-sunan wal mandubat, sunnah-sunnah dan yang mandub-mandub, yang disenangi pengamalan perbuatan tersebut. Ini jika ditinggalkan menafikan kesempurnaan iman al-mustahab. Demikian ulama sunnah membedakan atau rincian orang yang meninggalkan amalan, sementara amalan itu termasuk iman. Demikian ahlus sunnah. Maka beda dan tidak disamakan yang satu dengan yang lain. Meninggalkan amalan tertentu, dan itu ulama yang mendefinisikan, yang menentukan, itu bisa kufur, menafikan iman secara menyeluruh. Ada bentuk yang kedua, terkadang orang meninggalkan amalan itu menafikan kesempurnaan imannya, tetapi kesempurnaan yang wajib, seperti meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, haji dalam keadaan dia mampu. Yang ketiga, tafwid fadilah, menafikan kesempurnaan iman yang mustahab, sunnah-sunnah dia tinggalkan, seperti rawatib dia tinggalkan, dia gak ngamalkan misalnya. Sedekah atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, puasa-puasa sunnah, maka tidak sama tingkatan dan bentuk dosa kemaksiatan yang dia lakukan karenanya. Tidak dipukul rata. Yang satu kekufuran, terkadang itu kefasikan, terkadang lebih ringan dari itu. Dan itu keadilan para ulama sunnah. Insaf. Tidak sederajat pelaku kemaksiatan itu dengan kemaksiatan mereka. Kembali kepada definisi iman di kalangan Ahlus Sunnah, bahwa amalan itu termasuk dari iman, termasuk rukun-rukun iman, oleh karenanya muallif Imam Humaydi mengatakan, dan para ulama yang selain beliau pun para a'immah mengatakan, la iman illa bi'amal. Tidak ada iman kecuali dengan amalan. Karena dia rukun dari rukun iman, amal perbuatan. Wala yanfa'u qawlun illa bi'amal, wala amalun wa qawlun illa bi niyyah, wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Adapun pernyataan beliau, tidak bermanfaat, tidak berguna perkataan kecuali dengan amalan. Amalan dan perkataan tidak berguna kecuali dengan niat. Amalan, perkataan, niat tidak berguna kecuali dengan ketika sesuai sunnah. Ini beliau ingin menjelaskan bahwa masing-masingnya perkataan, amalan, niat, sunnah, sesuai sunnah, sesuai bimbingan, ajaran, contoh dari sunnah, semua ini mutalazimah, saling terkait, saling menuntut. Perkataan menuntut pengamalan, harus diamalkan. Gak berguna cuman perkataan teori tapi tidak ada pengamalannya. Pengamalan menuntut niat. Niatnya harus salihah, niat yang baik, ikhlas karena Allah. Bukan riya, bukan ingin tenar dan lainnya. Dan semuanya perkataan, amalan, niat menuntut itu harus sesuai sunnah, mutalazimah. Masing-masingnya menuntut yang lain, masing-masingnya terkait erat hubungannya dengan yang lain. Dan ini sekaligus bantahan beliau kepada tawaif murji'ah, kelompok-kelompok murji'ah yang mendefinisikan iman hanyalah qaul, hanya perkataan saja. Yang penting kamu mengatakan amantu, aku beriman, bes, cukup, berarti kamu sudah mukmin. Walaupun tidak ada pengamalan pada dirimu terhadap syariat Islam, terhadap sunnah. Penjelasan Imam Humaydi pula menerangkan kepada kita dan tanbih, ini peringatan penting dari beliau, bahwa amalan pun tidak akan kabul, tidak akan diterima di sisi Allah kecuali jika sesuai dengan sunnah Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Para a'immah dalam makna ini menyebutkan al-amal in fuqidal ikhlas atau in faqadal ikhlas kana syirkan aw riyaan. Jika amalan itu hilang keikhlasannya, dan ini yang dikatakan Imam Humaydi, tidak berguna ucapan, perbuatan kecuali dengan niat keikhlasan. A'imah mengatakan jika tidak ada keikhlasannya, maka amalan itu menjadi amalan yang syirik atau riya. Karena gak ada keikhlasannya, hilang keikhlasannya. Untuk siapa? Apa yang menggerakkan kamu mengamalkan perbuatan itu? Niat dalam kolbu, hilang keikhlasannya, menjadi amalan yang amalan syirik, berarti dia menyekutukan Allah dengan yang lain dalam niatnya. Ada selain Allah dalam niatannya, atau itu riya, ingin dipandang orang agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Wa in faqadal mutaba'ah kana bid'atan. Amalan itu jika kehilangan mutaba'ah, yang Imam Humaydi katakan illa bisunnah, enggak berguna perkataan amalan niat kecuali dengan sunnah. Jika hilang ini mutaba'ah, maka amalan itu menjadi bid'ah. Amalan bid'ah. Maka jika amalan itu diinginkan makbul, amalan yang diterima di sisi Allah, harus ada niat ikhlas lillah dan mutaba'ah terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sunnah membagi amalan manusia terkait permasalahan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, khalisan lillah, niatnya ikhlas karena Allah. Sawaban ala sunnah, benar amalan itu sesuai sunnah. Yang kedua, khalisan lillah, ikhlas orang yang niatnya karena Allah. Walaisa ala sunnah, namun dalam pelaksanaannya amalan itu tidak sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga, makana ghairu khalisin lillah, tidak ikhlas karena Allah. Wasawaban ala sunnah, walaupun amalan itu sesuai dengan sunnah, dalam tata cara sifat pengamalannya sesuai sunnah, namun tidak ada keikhlasannya. Yang keempat, laisa khalisan lillah wala walaisa sawaban ala sunnah, tidak ada ikhlasnya, tidak ada pula sunnahnya. 2 syarat amalan hilang padanya. Sudah enggak ikhlas, amalan itu pun tidak sesuai dengan sunnah Rasulnya. Tentunya bentuk amalan pertama yang paling berbahagia orangnya, karena itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya mengumpulkan antara ikhlas wal mutaba'ah. Itu penjelasan beliau terkait definisi iman di kalangan a'immah dan para ulama sunnah. Tentu ada beberapa penjelasan penting yang para ulama sebutkan, karena iman dan amal saleh, ikhlas dan mutabaah ini semua berarti menuntut dari masing-masing muslim untuk semakin mendalami dan mempelajari ilmu kitab was sunnah, ilmu syar'i yang kedudukannya begitu besar. Dengannya dia akan terbimbing dalam amal perbuatannya, dalam keikhlasannya, dalam mutaba'ahnya terhadap sunnah. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim beliau menyebutkan a'lal himam fi talabil ilm talabu ilmil kitabi was sunnah wal faham anillah wa an rasulih nafsal murad wa ilma hududil munzal. Himmah yang tertinggi, himmah itu semangat. Orang kan punya semangat, yang itu semangat mempelajari ekonomi sampai ahli dan jadi ekonom top. Yang itu punya himmah semangat mempelajari kedokteran misalnya, sampai jadi spesialis paling hebat. Yang itu getol semangat himmah mempelajari teknologi sehingga terus. Yang tertinggi dalam himmahnya, semangatnya ketika orang itu mempelajari ilmu Alkitab, Quran, dan Sunnah. Untuk memahami apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimaksud Rasulullah dalam sunnahnya, dan mengetahui batasan-batasan al-munzal yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dengan tahu batasan, orang tidak akan mengeluarkan yang itu di dalam batasan, tidak akan mendustakan, tidak akan menolak, tidak akan menafikan, padahal itu di dalam batasan, dalam syariat. Tidak akan pula dia memasukkan sesuatu yang itu dari luar ke dalam batasan, yang bukan dari Allah, bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dari nabinya. Tidak akan dia masukkan ke dalam syariat, tidak akan dia anggap itu Islam, karena itu di luar batas. Layaknya batasan tanah, kamu punya tanah, punya sawah, kan ada batasan-batasannya, ada patokan-patokannya. Perlunya mengetahui batasan itu agar tidak keluar dari tanahmu yang itu milik kamu. Kamu tidak ingin terzalimi. Dengan batasan itu pula, kamu tidak ingin memakan tanah orang lain karena itu bukan batasmu. Kamu zalim. Batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ilmu pula, semakin bertambah keilmuan seseorang, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat baginya, atau ilman salihan, akan semakin bertambah keyakinannya, makin kuat, dan karenanya semakin sempurna imannya. Dengan keduanya semakin bahagia, atau seorang hamba semakin mendekat kepada hakikat kebahagiaan itu, falah, yang hakikatnya al-falah, ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia senangi, dunia akhirat, dan selamat dari segala kejelekan yang dia takuti, dari kejelekan dunia maupun akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Furqan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu imam-imam, panutan dalam kebaikan bagi yang lain. Yahduna bi amrina, mereka membimbing dengan perintah dari kami karena kesabaran mereka, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka ilmu nafi' membuahkan amalan salihan, membuahkan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat membuahkan bagi orangnya amalan yang saleh, membuahkan kaulan saliha, perkataan yang saleh pula, ucapan yang saleh. Sebaliknya al-jahl, kejahilan mewariskan pada orangnya amalan sayyian, amalan yang jelek. Mewariskan qaulan sayyian, perkataan yang jelek. Al-khabith, perkataan yang khabith, kotor, buruk. Kejahilan itu yang mengajari dia semua itu. Hakada. Ilmu melahirkan amal saleh, qaulan saleh. Kejahilan mengajarkan pada orangnya amalan sayyian dan qaulan sayyia. Hakada. Harus pasti itu yang terjadi. Oleh karenanya, seorang hamba yang aqil, yang berakal sehat, faham, mengerti, akan bersungguh-sungguh himmahnya semangatnya dia arahkan untuk tahsil al-ilmu nafi', mendapati ilmu yang manfaat ini, agar dia mendapat manfaat darinya semua tadi, amal saleh, qaulan saleh, terangkat derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ilmu pun ada afahnya. Afatul ilm, penyakitnya ilmu. Jam berapa maghrib? Kurang 10. Itu betul ya? Kurang berapa itu berarti? 16. Mau persiapan maghrib dulu? Iya. Mungkin yang mau wudu-wudu, insya Allah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita terakhir berbicara tentang afatul ilm, penyakit ilmu atau perusak ilmu, ketika ilmu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Muradullah ad-dini, yang Allah kehendaki dalam agamanya, syariatnya, seperti yang Allah cintai, sebagaimana yang Allah ridhai, tidak sesuai dengan itu. Dan kembalinya, kata Ibnu Qayyim, itu satu, karena kerusakan pada ilmu itu sendiri, atau yang kedua, karena kerusakan iradah, niat, kehendak. Kalau itu pada kerusakan ilmu, ketika seorang hamba meyakini suatu amalan masyru', ini disyariatkan, ini dicintai Allah, padahal tidak demikian kenyataannya, bertolak belakang dengan yang dia yakini dalam anggapannya, atau dia meyakini amalan ini mendekatkan dia kepada Allah, walaupun amalan itu bukan amalan yang masyru'. Dia tetap meyakini itu mendekatkan dirinya kepada Allah, walaupun dia sendiri tidak tahu kalau itu disyariatkan. Semua ini kerusakan ilmu. Adapun kerusakan irada, qasd, ketika dengan ilmu itu dia tidak mengharap wajhullah, tidak ikhlas, tidak mengharapkan akhirat dengan ilmunya, namun dia justru menghendaki dengan ilmunya dunia dan perhiasannya, atau mengharapkan pujian atau yang di tangan manusia. Oleh karenanya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Azim Kitabut Tauhid bahwa termasuk dari bentuk kemusyrikan ketika seorang hamba menginginkan dengan amalannya dunia. Ketika seorang hamba berharap dengan amal solehnya duniawi, walaupun bahkan semula itu amalan soleh, yang semula itu amal soleh jelas itu masyru', tetapi dia jadikan itu jembatan untuk dia mendapatkan dunia, dan itu banyak. Nasallallahu alaihi wasallam, praktek ruqyah yang semula masyru', mahbub, dicintai Allah, tapi ketika dijadikan itu profesi tertentu, dengannya dia mendapat upah, imbalan duniawi, sehingga hampir bisa dikata sudah tidak ada menginginkan dengan amalan ini akhirat untuk bekal dia, timbangan kebaikannya di yaumul akhir, terkikis niat ini. Yang ada berapa upahnya, berapa yang akan dia dapati imbalannya. Wah, kata menjual air minum yang sudah diruqyah. Wah, ada kathir, banyak yang seperti ini. Bahkan lebih nyata muatan bisnisnya ketimbang itu amalan saleh. Air fulani, kalau yang seperti ini misalnya sudah dibacai surat ini itu harganya 50.000 misalnya. Air yang satunya wano sudah dibacai Al-Baqarah, Ali Imran, kada wa kada, 100.000 lebih mahal karena lebih banyak bacaannya. Isyhada, bukan demikian orang yang menginginkan akhirat. Wah, kata rusaknya ilmu karena rusaknya niat dan tujuan orangnya. Tidak ada keselamatan dari dua afah ini, dua perusak ini, kecuali dengan mengenali sunnah yang dibawa oleh Rasul SAW dalam bab ilmu, dalam ma'rifat, dalam irada, masalah kehendak, masalah niat, menginginkan akhirat. Harus dia tahu dan dia jaga pengamalannya. Jika ini semua kosong, hampa darinya, pastilah akan rusak ilmunya. Seperti tadi, dia anggap sesuatu itu mendekatkan dirinya pada Allah, dia anggap ini berpahala, dia anggap ini ada fadilahnya, disyariatkan, padahal tidak ada sama sekali dalam syariat Allah. bid'ah wal muhdatsat, atau sebaliknya dia menginginkan dengan ilmu yang semestinya itu ilmu nafi', tapi dunia dan yang di tangan manusia itu tujuan dan niatnya, wal'iyadzu billah. Kembali kepada